بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab at-takhfiful wudu. Ya. Kitabul wudu dari Sahih Al-Bukhari, bab takhfif fil wudu. At-takhfif artinya apa? Meringankan, dalam arti nanti akan disebutkan bahwa Nabi SAW berwudu terkadang hanya satu kali dan seterusnya. Al-Muhim, insyaAllah kita baca dulu. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ali ibn Abdullah. Ali ibn Abdullah, ini sama dengan yang sebelumnya, ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah Abu al-Hasan ابن المديني البصري ثقة إمام ثبت أعلم أهل عصره بالحديث، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. طيب، Ibnu Majah fi Tafsir kalau enggak salah gitu ya. Qala haddatsana Sufyan. Ini juga sama dengan yang kemarin sebelumnya persis. Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Al-Kufi thiqatun hafizun faqih akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. عن عمر بن دينار المكي، عمر بن دينار المكي ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عمر بن دينار المكي ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة atau al-jama'ah. Qala akhbarani Quraib. Qala akhbarani Quraib. Quraib ibnu Abi Muslim. Quraib ibni Abi Muslim Al-Hashimi maulahum. Maula Ibn Abbas, Quraib bin Abi Muslim Al-Hashimi maulahum, di Maula Bani Hashim. Lebih khusus beliau Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Dan nama Quraib ini dalam Al-Kutubus Sittah, rawi yang bernama Quraib hanya satu ini, tidak ada nama yang lain. Ya, kata Ibn Hajar rahimahullah, ini minal asma al-mufradah, minal asma al-mufradah, ya, dalam kutub as-sittah. Jadi paling mudah mencari Quraib, tidak akan kebingungan, hanya dia, tidak ada yang lain. An ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, ma'ruf ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, ya, paman, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Dan beliau disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kana yusamma al-bahr wal-habr li si'ati ilmihi. Kana yusamma al-bahr wal-habr li si'ati ilmihi. Beliau disebut dengan al-bahr, lautan, wal-habr, yani alim, li si'ati ilmihi, karena luasnya ilmu beliau. Ya, ini julukan Ibn Abbas radhiyallahu an, al-bahr wal-bahr kal-khudriyi, atau juga al-habr. Beliau juga termasuk salah satu dari apa, al-mukthirin fi riwayati al-hadith, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. البحر يعني ابن عباس رضي الله عنه. Termasuk sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau termasuk siapa? Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, Al-Abadilah Abdullah. Empat Abdullah dari kalangan sigar as-sahabah yang mereka juga ulama. Ya, sigar as-sahabah. Al-Abadilah al-Arba'ah. Ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Zubair. Ya. Ini empat para sahabat yang disebut dengan al-abadilah. Dari sisi umur mereka semua sigar as-sahabah, sahabat-sahabat kecil, tapi mereka adalah orang-orang yang besar. Sehingga di sini enggak masuk Abdullah bin Mas'ud. Kenapa tidak masuk Abdullah bin Mas'ud? Karena beliau kibar as-sahabah, termasuk sahabat-sahabat yang berusia, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk yang sepuh, ya, artinya sudah usia. Dan walaupun beliau ulama, termasuk ulama besar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, namun tidak masuk dalam istilah al-abadilah. Dan Abdullah bin Abbas juga tergolong fuqaha as-sahabah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya Abdullah bin Abbas itu seusia dengan umur-umur kami, tidak ada yang menyaingi dia seorang pun. Seandainya Ibn Abbas, ya, seumuran dengan kami, dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang tua, tidak ada yang bisa menyaingi dia. Ya. Dan terbukti seperti dalam kisah beliau, Umar dengan Ibn Abbas di mana beliau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang termasuk para pejuang perang Badr. Mereka menyebutkan tafsir-tafsir. Ibnu Abbas kemudian ditanya, kata beliau Ibnu Abbas, surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah. Surat ini menunjukkan dekatnya wafat Rasulullah. Kata Umar, saya tidak memahami kecuali seperti yang kamu pahami, wahai Ibnu Abbas. Nah, ini menunjukkan keilmuan Ibnu Abbas dengan usia beliau yang masih muda. Dan banyak kisah tentang Ibnu Abbas yang menunjukkan apa tingginya ilmu beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Baik. Sanad ini seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah, termasuk dari keunikan sanad ini, semuanya adalah makkiyun, ya, semua para rawinya tergolong makki. Ibnu Abbas, ya, beliau termasuk madrasah Makkah, ya, syekhnya madrasah di Makkah, madrasah tafsir, ya, Ibnu Abbas. Quraib yang muridnya, semua makki, terkecuali Ali bin al-Madini, kemarin kita sebut kenapa, al-Basri, ya kan. Hanya saja Ali bin al-Madini juga sempat tinggal di Makkah beberapa waktu. Jadi sanad ini musalsal bil makkiyin. Ya, sanadnya musalsal bil makkiyin. Ini termasuk lataif al-isnad, keunikan sanad ini semuanya tergolong min ahli Makkah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha, beliau tidur sehingga nafakha. Nafakha yakni mengeluarkan nafas, ya, semacam mendengkur, ya. Jadi ikhraju an-nafas min al-anf wa huwa al-ghatib, sautu nafasin na'im idza ishtadda, yani mendengkur, ya. Beliau tertidur sampai terdengar beliau mendengkur, ya, nafasnya orang tidur, ya. Wallahu a'lam seperti apa, yang jelas disebutkan seperti itu. Thumma shalla, lalu beliau salat. Wa rubbama qala ittaja'a hatta nafakha thumma qala thumma qama fa shalla. Rubbama qala, atau mungkin beliau mengatakan ittaja'a hatta nafakha. Jadi dengan bahasa lain, mungkin riwayat lain dengan makna, wallahu alam, dengan istilah ittaja'a yang artinya berbaring. Ya, sebetulnya mirip-mirip saja antara nama dan ittaja'a. Maksudnya beliau tidur. Tsumma qama fa shalla, kemudian beliau berdiri dan melakukan salat. Tsumma haddatsana bihi Sufyan marratan ba'da marrah. Kemudian Sufyan menyampaikan kepada kami dengan hadis itu, marratan ba'da marrah, sekali demi sekali, yakni mungkin di lain waktu. An Amr, dari Amr, dari Quraib, dari Ibn Abbas, lebih rinci kata beliau, bittu inda khalati Maimunah lailatan, kata Ibn Abbas, saya bermalam di rumah bibi saya Maimunah lailatan, di suatu malam. Dan ini istri beliau, istri Nabi SAW. Ya. Faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bangun di malam hari, min al-lail. Falamma kana fi ba'd al-lail, maka ketika di sebagian malam, qama an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, yakni bangun dari tidurnya. Fatawadda'a min shannin, lalu beliau berwudu dari shann, Shan itu ya tempat air ya, semacam kirbah mungkin, ya tempat air juga. Ya. Yang kalau di sana biasanya juga sebagian terbuat dari kulit ya. Jadi kulit kambing itu ketika dilepas dikuliti tapi tidak disobek tengahnya ya, sehingga masih apa bulat masih apa namanya masih melingkar, tinggal diikat kaki-kakinya. Nah, itu kan bisa jadi tempat air nanti mereka, teorinya seperti itu sebagiannya, tentunya melalui proses penyamakan dan lain-lain, tapi itu salah satu cara mereka membuat tempat air dari kulit ya, dikuliti tanpa disobek, nanti tinggal kaki-kakinya diikat ya, sudah bisa menjadi tempat air ya. Kemudian disebutkan berikutnya, mu'allakin yang tergantung, wudu'an khafifan. Wudu'an khafifan, dengan wudu yang ringan. Yukhafifuhu amrun wa yukalliluhu. Yukhafifuhu amrun wa yukalliluhu. Amrun yani Amr bin Dinar, rawi tadi. Yukhafifuhu wa yukalliluhu. Apa artinya? Artinya yasifuhu bitakhfif wa taklil. Yukhafifuhu wa yukalliluhu artinya yasifuhu bitakhfifi wa taklil. Dengan kata lain, Amr mengatakan wudu yang ringan, sedikit, taklil, qalil. Wa qama yusalli. Lalu beliau berdiri melakukan salat. Fatawadda'tu nahwan mimma tawadda', maka saya pun berwudu seperti wudu beliau. Tsumma ji'tu faqumtu 'an yasarihi, kemudian saya datang, saya pun berdiri di sebelah kiri beliau. Warubbama qala Sufyan, dan mungkin Sufyan mengatakan an shimalihi, di sebelah kirinya. Wallahu a'lam, mungkin ada keraguan dalam periwayatan. Fahawwalani faj'alani an yaminihi. Ya. Atau memang awalnya di kiri. Fahawwalani faj'alani an yaminihi. Lalu Nabi memindahkan saya dan menjadikan saya di sebelah kanannya. Ya, karena bermakmum kepada Nabi sendirian, maka berposisi di sebelah kanan, yang semula di sebelah kiri. Tsumma shalla ma syaa Allah. Lalu beliau salat sesuai yang Allah kehendaki. Tsumma taja'a, kemudian beliau berbaring. Fanama hatta nafakha. Lalu beliau tidur sehingga mengeluarkan suara. Yani sedikit mendengkur. Tsumma atahul munadi fa adzanahu bis-shalah. Lalu datanglah al-munadi. Al-munadi yani muadzin, maksudnya yang menyuarakan adzan, nida, panggilan salat. Fa adzanahu bis-shalah, maka memberikan azanahu yani a'lamahu bis-shalah, memberitahukan kepada beliau tentang waktu salat. Ya, al-azan itu al-i'lam. Azanahu wallahu alam yani maksudnya memberitahukan kepada beliau waktu salat. Faqama ma'ahu ila shalah. Lalu berdirilah beliau, bangkit bersamanya ila shalah, menuju salat. Fa shalla wa lam yatawadda. Lalu beliau salat dan tidak berwudu. Qulna li Amrin, kami katakan kepada Amr, yakni Amr bin Dinar yang tadi disebutkan, innanasan yaqulun, sesungguhnya ada orang-orang mengatakan inna Rasulullah SAW, tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi kalbunya tidak tidur. Ya, qala Amrun, sami'tu Ubaidah bin Umair yaqul, ru'yal anbiya wahyun thumma qara'a, inni ara fil manami anni adbahuka. Amr mengatakan, saya mendengar Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair adalah Ubaid bin Umair al-Laythi Abu Asim al-Makki. Ubaid bin Umair al-Laythi Abu Asim al-Makki, mujma'un ala thiqatihi, disepakati tentang kefiqahannya. Riwayat akhrajalahu ashab al-kutub as-sittah. Ubaid bin Umair mengatakan, ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Thumma qara'a, lalu beliau membaca firman Allah Azza wa Jal, menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim, mengatakan kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku dalam tidur, anni adbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Nah, ini hadis dalam bab ini yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti yang kita sebutkan di sini ada kisah, ya kan? Yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidur di rumah bibinya Maimunah yang itu istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau ikut salat. Yang diperhatikan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana ketika bangun untuk salat malam itu wudu dengan wudu yang ringan. Nah, wudu'an khafifan yukhaffifuhu amrun wa yuqalliluhu. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu yang ringan. Seperti yang kita tahu, wudu Nabi terkadang hanya sekali-sekali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali. Dan ternyata di sini pun bukan hanya bab sekian kalinya, tapi juga kalau begitu menggunakan airnya tidak banyak, ya, khafif, qalil, sedikit. Nah, ini juga mendukung yang sebelumnya kita bahas pada bab sebelumnya tentang dianjurkan untuk tidak apa berlebih-lebihan menggunakan air. Dan juga ini menunjukkan kepada kita bahwa wudu sekalipun itu wudu yang ringan, selama memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, maka itu adalah wudu yang sah. Dan termasuk yang penting diperhatikan di sini adalah membasuh pada bagian-bagian yang dibasuh dan mengusap pada bagian yang diusap. Ya, jangan sampai karena ingin wudu yang ringan, akhirnya yang mestinya dibasuh hanya diusap. Nah, ini salah. Ya, bukan begitu. Misal bagian muka, bagian tangan, bagian kaki, kita ingin wudu yang ringan, hanya kita usap saja. Nah, salah, tidak benar dan tidak sah. Harus dibasuh. Dibasuh itu ya diguyuri air, ya kan, sehingga ada air yang mengalir, baru kita ratakan. Ya, sekalipun air yang mengalir di tangan kita sedikit, sekalipun air yang mengalir di wajah kita sedikit, di kaki kita sedikit, kita alirkan air, kemudian kita ratakan. Nah, ini baru dikatakan wudu, ya, yang sesuai walaupun ringan. Artinya, ya, bagian yang dibasuh tetap dibasuh. Yang diusap mana? Yang diusap kepala, kepala saja dan telinga. Kaki bagaimana? Kaki boleh diusap kalau kita pakai khuf atau pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Boleh kita usap dengan syarat-syarat. Di antaranya sebelumnya saat kita memakainya kita dalam kondisi sudah ala taharah, sudah berwudu terlebih dahulu, ya. Jadi boleh diusap. Kalau kaki tanpa sepatu tanpa kaos kaki, tanpa khuf, ya harus dibasuh. Dan ini bab takhfif al-wudu, ini sangat penting bagi kita, terutama kita mungkin yang sering melakukan safar ya. Kita mungkin naik bis, kita mungkin naik kereta, kita mungkin naik pesawat. Terkadang kita menjumpai waktu-waktu yang kita mesti sholat di saat kita naik kendaraan. Bagaimana dengan wudu? Tetap wudu, tidak tayamum. Sebagian orang bermudah-mudahan menganggap bahwa boleh tayamum padahal ada air. Tidak demikian. Sekalipun kita di pesawat, kita di kereta, kita di bis, kita tetap berwudu selama ada air. Ya, selama air cukup, lebih dari yang mau kita konsumsi, mau kita minum, kita wudu. Bagaimana wudunya? Wudulah dengan takhfif fil wudu, seperti bab yang kita baca ini. Jangan wudu di bis ya, seperti kita wudu di hammam, seperti kita wudu di tempat wudu masjid, sehingga bisnya becek misalnya. Nah, nanti berurusan sama yang punya bis nanti ya. Apalagi di pesawat, oh bisa di bisa marah-marah itu orang pesawatnya. Karena mungkin merasa bahaya kalau ada air tumpah begitu kan. Nah, jadi ini salah satu manfaat yang penting bagi kita, pengetahuan dan ilmu ini, karena kita dalam kondisi tertentu sangat memerlukan. Ya, bahkan Nabi SAW di saat-saat yang lain disebutkan wudu dengan air yang sangat sangat sedikit dan itu cukup. Ya. Baik, kemudian disebutkan di sini bab yang lain, yaitu yang kita perhatikan bahwa Nabi SAW ketika di akhirnya bangkit dari tidurnya kemudian sholat tanpa wudu. Nah, ini menjadi pembahasan bagaimana tentang hukum tidur, apakah membatalkan sholat atau tidak. Adapun Nabi telah disebutkan bahwa tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu, mata beliau tidur tapi kalbunya tidak, sehingga bagi beliau enggak ada masalah seandainya keluar hadas, beliau akan sadar. Beda dengan kita ya, kita yang manusia biasa ini kalau sudah tidur ya, entah yang keluar apa mungkin enggak menyadari ya kan. Nah, sehingga seperti kata ulama, tidur itu ada yang mengatakan madhinnatun lil hadas, kemungkinan besar keluar hadas, atau bahkan tidur itu sendiri naqidun lil wudu. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama tentunya yang dulu dari mutaqaddimin menguatkan bahwa tidur membatalkan wudu, tidurnya saja. Ya. Tidur betul-betul sudah tidur, dalam arti enggak ngerti yang di kiri kanannya apa, sedang apa, enggak dengar bisik-bisik, enggak dengar suara. Nah, tidur yang seperti ini membatalkan wudu. Tidurnya saja. Dulu seorang ulama berpendapat kecuali tidur yang sambil duduk. Ya. Kalau tidur sambil duduk karena posisinya di mana tempat keluarnya angin itu tertutup karena duduk, maka tidak membatalkan. Selama julusun mutamakkin katanya. Mutamakkin itu ya sudah duduk mantap bersila ya kan. Beda dengan duduk mungkin agak santai barangkali bisa keluar. Namun ulama tersebut, saya ingat saya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, suatu saat dalam khutbah Jumat beliau duduk di samping orang yang tidur sambil duduk. Ternyata keluarlah darinya sesuatu yang membatalkannya. Ya. Akhirnya setelah selesai, ulama ini menegur, kamu sudah batal tadi, keluar angin tadi, kamu wudu. Dia mengatakan saya tidak batal. Ya, kamu tadi batal. Ya, karena dia tidur enggak merasa yang keluar apa kan? Enggak keluar, enggak merasa. Sehingga ketika ditegur, kamu batal, mengatakan tidak. Diingatkan lagi, mengatakan saya enggak batal. Justru kamu yang batal. Malah mengatakan begitu kepada Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Nah, ya sudah, mau apa lagi? Terserah dia, sudah diberitahu, ya kan? Walhasil sejak itu, ulama tersebut akhirnya berpendapat dengan pendapat lain, merubah pendapatnya. Jadi tidur membatalkan wudu sekalipun duduk tidurnya. Nah, ini faedah bagi kita semua dan antum-antum yang terkadang ketika khutbah tidur. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Intabihu ya. Diusahakan jangan tidur, khutbah kan untuk didengar bukan untuk dinikmati suaranya kemudian antum tidur. Khutbah untuk didengar isi khutbahnya, nasihatnya. Jadi jangan tidur. Ya, kalau misalnya tertidur maka antum berwudu. Apalagi sudah mau sholat ya, wudu. Ya, yang di sampingnya mengingatkan kamu tidur tadi, wudu sana. Barangkali dia merasa enggak tidur. Kenapa? Namanya tidur kan enggak tahu apa-apa dia. Mungkin seperempat jam tidur dia enggak merasa tidur. Nah, yang di sampingnya mengingatkan kamu tidur tadi, wudu. Ya, jadi ini hal yang penting ya. Karena jangan sampai kita sholat dalam kondisi kita sudah tidak di atas wudu. Ya. Terkecuali ya, terkecuali di sini tidur dalam arti ya belum betul-betul tidur ya, masih mendengar walaupun nggak paham masih mendengar, yang seperti ini berarti dia belum tidur, artinya masih ada kesadaran. Allahumma alam. Fadhal adzin ya muadzin. Baik. Di sini terkait dengan hadis ini insyaallah kita cukup. Kemudian ada beberapa mulahadhah di sini. Pertama terkait dengan hadis yang sebelumnya ada ralat ya. Terkait dengan makna ghurran muhajjalin, al-ghurrah. Al-ghurrah. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sebut yakni di ubun-ubun ya, putih, warna putih di ubun-ubun. Ya, kemudian ada yang mengingatkan saya, Ustaz Abu Musa jazakallahu khair, bahwa saya lihat kembali dari kitab-kitab dan kamus dan juga syarah-syarah hadis para ulama rahimahumullah. Dari kitab-kitab itu menyebutkan bahwa al-ghurrah adalah awalnya bayadun fi jabhatil faras, warna putih di dahi, dahinya kuda, itu asalnya begitu ghurrah. Kemudian maksud dari hadis ini adalah cahaya di wajah orang yang berwudu, bukan di rambutnya tapi di wajah, cahaya di wajah orang yang berwudu. Ya, bukan di rambut. Ini ralatnya. Ulama dari syarah-syarah dan kitab-kitab bahasa menyebutkan begitu. Ya, tolong diralat ya, jangan dilanjutkan kesalahan ini. Dicoret, dikasih ralat. Kemudian sebagai tambahan pengetahuan. Dari yang saya baca ada sebagian kamus yang mengatakan ghurratur rajul nasiyatuhu wajhuhu. Nah, kalau kamus ini menyebut ghurratur rajul artinya ubun-ubunnya. Kemudian koma wajahnya, yakni dan wajahnya juga. Bisa dikatakan wallahu alam maksud dia ghurratur rajul yakni ubun-ubunnya. Bisa juga ghurratu rajul, yakni wajahnya. Hanya saja kamus ini setelah saya lihat, ini kamus bukan kamus orang-orang terdahulu, ini kamus baru ya, orang sekarang yang menulis, sehingga kurang mu'tamad ya. Perlu dikaji kembali lebih jauh. Karena kalau dari syarah-syarah umumnya menyebut ya dahinya, bukan nasiyah, bukan ubun-ubun. Ini pertama. Kedua, dari para syarih, pensyarah ya, dalam syarah Bulughul Maram disebutkan bahwa ghurra, ghurran muhajjalin, yakni juga cahaya di ubun-ubun, salah satu syarah Bulughul Maram. Tapi saya lihat juga ternyata syarah muasir, syarah orang sekarang, bukan syarah ulama dulu, yaitu Syekh Atiyah Salim, itu salah seorang guru di Masjid Nabawi. Dia menyebut ubun-ubun. Ya, tapi sekali lagi ini juga syarah muasir, orang sekarang. Ya, beliau sudah meninggal rahimahullah, namun syarah orang sekarang juga. Sehingga juga perlu dikaji ya. Kalau kita melihat syuruh yang lebih banyak dan ulama-ulama dulu menyebutnya, maksudnya adalah cahaya di wajah. Kemudian yang ketiga, kalau ulama Syafi'iyah, ya ulama Syafi'iyah punya pendapat bahwa italatul ghurrah, yakni dengan mengusap wajah dan dahi juga, sehingga diharapkan juga keluar cahaya dari wajah, dahi dan ubun-ubun juga. Ini Nawawi menyebut, kemudian ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, sehingga diharapkan wajah dan ubun-ubunnya bersinar, bercahaya. Tapi ini juga pendapat yang lemah ya. Seperti yang disebutkan oleh Nuqaim rahimahullah, dari si bahasa ghurrah ya sudah wajah saja, enggak mungkin dipanjangkan, mau kemana lagi. Begitu. Baik, itu sekedar untuk tambahan pengetahuan. Jadi tetap pada kesimpulan awal kita bahwa al-ghurrah adalah asalnya warna putih di dahi kuda, kemudian yang dimaksud di hadis adalah cahaya di wajah al-mutawadhi, orang yang berwudu. Baik, begitu ya. Kemudian yang kedua, pada pertemuan kemarin kita sempat sebut seorang rawi yang dia adalah imam besar, Ali bin Madini, yang beliau sempat terfitnah dalam bab dalam bab fitnah Mu'tazilah tentang bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Baik, itu yang kita sebutkan pada kemarin. Dan katanya Imam Muslim tidak meriwayatkan darinya. Ya. Kemudian saya sempat sebut Imam Muslim juga meninggalkan dari Yahya Ad-Duhli. Nah, ini untuk mempertegas, saya coba merojah kembali bab ini. Memang seperti yang saya sebutkan, jadi Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan dari dua ulama besar karena masalah ini. Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan dari dua ulama besar karena masalah fitnah khalqil Quran. Ya. Pertama dari Ali bin Madini. Imam Muslim enggak meriwayatkan darinya. Tarakar riwayah anhu karena masalah ini. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal pada biografi Ali bin Madini. Imam Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal pada biografi Ali bin Madini menyebutkan bahwa Imam Muslim rahimahullah tarakar riwayah Ali bin Madini karena masalah ini. Beliau ketika itu ada kecondongan kepada Ibnu Abi Duat, yang sebetulnya kecondongan tadi bukan keyakinannya, cuma karena karena beliau merasa itu kondisi darurat, ya seperti yang kita telah terangkan kemarin. Dan beliau pun akhirnya di akhir hayatnya menegaskan bahwa dia seperti madzhab Ahlussunnah dan menyatakan kufurnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, hanya saja beliau ketika itu karena ketakutan dan kekhawatiran besar. Ya. Ini Imam Muslim rahimahullah. Dan juga ulama yang lain, Imam Ahmad sendiri akhirnya enggak nyebut nama Ali bin Madini sekalipun meriwayatkan darinya. Bahkan anaknya yaitu Abdullah bin Ahmad sempat mengatakan akhirnya ayah saya pun enggak mau meriwayatkan dari Ibnu Madini karena masalah ini. Namun secara waqi' dalam Musnad Ahmad banyak juga riwayat dari Ibnu Madini. Termasuk yang meninggalkan riwayat dari Ibnu Madini adalah Abu Zur'ah Ar-Razi yang kemarin sudah sebutkan juga, saya salah sebut, yaitu siapa? Al-Auza'i saya sebut, ya. Bukan, tapi Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Hatim kemudian Abu Hatim meriwayatkan. Kenapa? Karena kemudian Ali bin Madini rujuk dari hal tersebut. Ali bin Madini mengingkari akidah yang sesat tersebut, nampak bahwa beliau memang ketika itu terpaksa. Ya. Nah, ini terkait dengan Ali bin Madini. Kemudian kita tegaskan juga bahwa Imam Muslim rahimahullah juga tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli padahal termasuk gurunya. Ya, bab ini bukan karena Muhammad bin Yahya Ad-Duhli jatuh dalam fitnah ini, tapi justru keras dalam hal ini sehingga ketika itu terjadi masalah dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari rahimahullah jelas akidahnya, hanya saja ketika itu beliau menjawab tentang bahwa af'alul ibadi makhluqah, ya, perbuatan hamba itu makhluk dan bacaan hamba termasuk dari perbuatannya. Nah, seolah-olah terpahami oleh sebagian orang entah bagaimana terfitnah bahwa Al-Imam Bukhari mengatakan seperti orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Waqifah atau yang terpengaruh dengan mereka bahwa ucapan mengucapkan lafzi bil Quran makhluk, pelafalan saya terhadap Quran itu makhluk. Nah, ini fitnah besar juga. Nah, karena ini Az-Zuhli kemudian mentahdir Al-Imam Al-Bukhari yang sebelumnya muridnya banyak. Al-Imam Bukhari ketika di mana, di Baghdad kalau enggak salah, di atau di Nisabur, ya, di Nisabur. Akhirnya orang-orang pada pergi semua, meninggalkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hanya tinggal dua orang, di antaranya adalah Imam Muslim rahimahullah. Dan Imam Muslim membela Al-Imam Bukhari dan menyerahkan semua riwayatnya yang dia riwayatkan dari Az-Zuhli, diserahkan kembali, tidak mau meriwayatkan dari Az-Zuhli demi membela Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini fitnah besar ketika itu. Dan Imam Bukhari begitu sedih dan meninggalkan tempat itu kembali ke Bukhara. Ya, lalu tidak lama dari waktu itu beliau pun meninggal dunia. Nah, di sini kalau begitu Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan awalnya dari Imam Muhammad bin Yahya Ad-Duhli lalu meninggalkannya karena fitnah masalah ini juga. Ya, jadi ini dua hal, ya, terkait dengan Imam Muslim rahimahullah taala tidak meriwayatkan dari dua ulama besar dalam masalah ini. Yang pertama dari Ali bin Madini karena terfitnah, yang kedua dari Muhammad bin Yahya Ad-Duhli karena masalah beliau dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Dan satu lagi mungkin saya ingat, mumpung saya ingat, kita sebutkan waktu itu kitab-kitab induk dalam ilmu rijal terkait dengan kutubus sittah. Ada satu lagi yang paling terdahulu dari kitab-kitab itu. Ya, kita sebutkan yang paling ringkas, Taqribut Tahdzib, ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib dari Tahdzibul Kamal. Nah, Tahribul Kamal ini dari kitab sebelumnya yaitu Al-Kamal. Kalau Al-Kamal ini karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, ya. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, begitu kalau enggak salah judulnya. Ya memang ini kitab paling induknya. Tahu ya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi siapa itu? Penulis kitab apa? Antum pelajari. Apa? Baik. Hah? Umdatul Ahkam. Ya, kitab antum pelajari Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah karya Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Jumma'ili. Ya. Nah, beliau punya kitab Rijal. Yang itu induknya kitab-kitab tadi yaitu Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ya, Rijal Kutubus Sittah, tapi di situ banyak kekurangan, akhirnya disempurnakan oleh Al-Mizzi menjadi Tahdhibul Kamal. Al-Mizzi kemudian diringkas dan disempurnakan oleh Ibnu Hajar menjadi Tahdhibut Tahdhib, kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar sendiri menjadi Taqribut Tahdhib. Ya, di sana ada yang mirip dengan kitab Taqribut Tahdhib karya Adz-Dzahabi yaitu Al-Kashif. Ya, Al-Kashif itu mirip sekali dengan Taqribut Tahdhib, bahkan ya mungkin Ibnu Hajar mengambil faedah dari Adz-Dzahabi. Tentu Adz-Dzahabi lebih dulu. Ya. Wallahu a'lam. Dan Ibnu Hajar diriwayatkan pernah berdoa kepada Allah agar diberi karunia seperti ilmunya Dzahabi. Sehingga banyak kitab-kitab Ibnu Hajar mirip dengan kitab-kitabnya Dzahabi. Ya. Termasuk ini Taqribut Tahdhib dan Al-Kashif. Allah alam, ini banyak pertanyaan. Saya mungkin enggak bisa menjawab malam ini, dan saya juga enggak akan bertanya kepada antum. Insyaallah kita selesaikan di sini sementara. Ya, dan kalau sudah ada imamnya segera dikomati, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.